إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة الأحبة. Telah datang sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an Abu Hamzah, kata dia, jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Yang artinya, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, telah datang seorang badui Arab, orang pedalaman primitif. Yang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian dia kencing di salah satu sudut masjid. Melihat perbuatan tersebut, orang-orang pun menghardik dia, para sahabat yang hadir di majelis tersebut, menghardik orang tersebut. Hanya saja An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam justru melarang para sahabat yang menghardiknya, membiarkan orang tersebut. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk didatangkan sebuah bejana berisikan air, kemudian beliau menuangkan air di tempat air kencing tersebut. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan dan juga rangkuman akan keterangan akan hadis tersebut pertama datang dari lafaz kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa Arabi, datang seorang badui Arab. Badui Arab tinggal dari pedalaman, pelosok, mungkin dari area pegunungan, jarang bergaul, memiliki perawakan, memiliki kepribadian, memiliki watak yang sedikit kasar, sebagaimana yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta Al-Qur'anul Karim. Datang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, datang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Ashabu Sunan dan juga Ahmad kecuali Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man sakanal badiya jafa, wa man tatabba'a sayda ghafal, wa man jalasa sultan aftatan." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang tinggal di pedalaman, dia akan memiliki perawakan yang, kepribadian yang keras, kaku. Dan barang siapa yang mengikut mencari-cari hewan perburuan, niscaya dia akan sesat. Membuang waktu, membuat dia akan tersita waktunya. Dan barang siapa yang duduk dengan para pemimpin, niscaya dia akan terfitnah. Potongan awal hadis ini sebagai syahid atau intinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikrarkan dan menyetujui tentang orang-orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok, seperti ini perawakannya, kaku, kasar, kolot, tidak bergaul, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin di luar kewajaran dan kelumrahan. Datang juga dari Al-Qur'anul Karim menerapkan tentang akan hal tersebut, datang dari surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim." Orang-orang Badui Arab lebih keras permusuhan mereka, kekufuran mereka dan kemunafikan mereka, serta mereka adalah orang yang paling pantas untuk tidak menerima batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan mereka adalah orang-orang yang tidak menerima, pantas tidak menerima batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah. Karena apa? Karena tempat tinggal mereka yang membuat mereka menjadi watak yang keras, kaku. Demikianlah Badui Arab. Inilah keadaan yang digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang dimaksud. Datang dengan lafaz yang kedua, kata Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fabala fi taifatil masjid. Akhirnya orang tersebut, Badui Arab tersebut, dia kencing di salah satu sudut masjid. Yang mana masjid merupakan tempat yang mulia, hendaknya diagungkan dan dimuliakan. Inilah perintah dari Allah tabaraka wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dalam dua tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, antahhira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dan juga Nabi Ismail, antahhira, wahai kalian berdua, sucikanlah baiti, rumahku, masjidku, tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, yakni masjid. Rumah Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan untuk disucikan, dimuliakan, dibersihkan, bukan justru untuk dikotori dengan kotoran. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa id bawwa'na li ibrahima makanal baiti wa alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-taifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Inilah perintah dari Allah tabaraka wa taala, bahwasanya rumah Allah yakni masjid hendaknya disucikan, dibersihkan, dialgukan dan dimuliakan. Datang lafaz yang berikutnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fazajarahun nas, akhirnya orang-orang yang hadir di majelis tersebut melihat perbuatan orang Badui Arab yang tidak sewajarnya dilakukan, tidak sepantasnya diperbuat. Akhirnya mereka pun menghardik orang tersebut. Wajar, pantas. Karena para sahabat yang telah lama masuk Islam mengetahui tentang pembelajaran agama Islam, mengetahui dengan pasti bahwasanya masjid Allah Subhanahu wa taala hendaknya dimuliakan. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu dari ashabus sunan. Kata Nabi sallallahu atau nama kata Aisyah radhiyallahu anha, amaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bibina'il masajidi fid dur wa amara an tutayyab wa amara an tunaddaf. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan setelah membangun masjid tersebut hendaknya dibersihkan, hendaknya diberikan wangi-wangian, dan inilah sepantasnya dari pembelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan mereka telah mengetahui, bukan justru dikotori dengan kotoran-kotoran. Bahkan ini adalah perbuatan yang terbilang kesalahan. Datang dari hadis Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "An-nakhamatu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ludah atau ingus atau sesuatu yang berasal dari mulut ketika ada di masjid itu adalah merupakan kesalahan. Makanya cara menebusnya adalah dengan cara menanamnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi memiliki masjid di zaman tersebut yang berlantaikan pasir, cara menghilangkan bekas tersebut adalah dengan ditumpuk dengan pasir yang berikutnya. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nakhawatu atau an-nakhalatu fil masjid khati'ah. Ingus atau air ludah adalah perbuatan yang salah yang di masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu. Apalagi sesuatu yang lebih kotor dan lebih najis daripada itu, yakni kencing, merupakan perbuatan yang lebih parah. Seandainya saja kita adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut di rumah kita, membuang air kecil di dalam ruangan yang sebenarnya itu adalah ruangan yang kita jaga kebersihannya, hal yang mustahil kita lakukan. Atau rumah tersebut adalah bukan rumah kita, kita melakukan perbuatan tersebut di rumah orang lain, itu adalah bukan hal yang pantas untuk dilakukan. Bagaimana lagi seandainya perbuatan tersebut dilakukan di masjid? Bagaimana lagi seandainya perbuatan tersebut dilakukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana lagi seandainya perbuatan tersebut bukan cuma sekedar ludah, bukan cuma sekedar ingun, bahkan air kencing di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Oleh karena itu pantas dan wajar, fazajarahun nas, orang-orang ketika itu menghardiknya dengan bentuk pengingkaran dari mereka. Masyara muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apakah perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para sahabat dengan inisiatif mereka disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiyakan dan disetujui oleh beliau? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik para sahabat, melarang para sahabat, mencegah para sahabat yang berusaha untuk mencegah orang Badui tersebut yang melakukan prosesi buang air kecil di dalam masjid. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu wasallam melarang orang-orang yang menghardik. Apa hikmah di balik itu? Apa alasan di balik itu? Inilah momentum dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau kedepankan adalah berlemah lembut, berakhlak mulia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana wa ma yunza'u fi syai'in illa shana." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, sesungguhnya saja berlemah lembut ketika ada pada sesuatu, niscaya sesuatu tersebut akan menjadi lebih indah dengan keberadaan lemah lembut. Demikian juga sesuatu tersebut ketika terangkat darinya lemah lembut, niscaya sesuatu tersebut akan menjadi tercoreng karena hilangnya lemah lembut." Intinya dalam lemah lembut merupakan prosesi awal beranjak dari momentum berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih lemah lembut, membiarkan orang tersebut tetap kencing dengan prosesinya sampai selesai. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in summa uhriqu alaihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu di akhir hadis tersebut, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk datangkan bejana berisikan air, kemudian beliau menuangkan air tersebut di tempat kencing tersebut. Kesimpulan dan rangkuman dari hadis yang barusan kita baca, masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam momentum dakwah, hendaknya yang kita dahulukan adalah landasan hukum. Bukan cuma sekadar perasaan dan pendapat. Bukan cuma sekadar akal pikiran. Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sering kita dengar diucapkan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun mungkin petunjuk tersebut adalah menyelisihi akal pikiran kita, pendapat kita dan perasaan kita, selalu kedepankan landasan hukum fi sunnati barakah, di dalam sunnah, dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat barakah. Fawaid lain dari hadis tersebut juga, barakallahu fikum jami'an, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih mengedepankan lemah lembut daripada mencegah dan melarang orang tersebut melakukan buang air kecil di dalam masjid. Karena begitu banyak fawaid yang bisa kita petik dibanding dengan mungkin maslahat yang hanya sedikit dan kecil saja. Ketika orang tersebut tengah melakukan prosesi buang air kecil di dalam masjid, kemudian ditarik orang tersebut, dikeluarkan di luar, bisa jadi tempat yang berceceran air kencing yang hukumnya adalah najis akan tersebar kemana-mana dan lebih meluas dibanding dengan dia menyelesaikan air kecil di tempat tersebut. Hanya sedikit saja yang tercoreng, hanya sedikit saja yang tercecer dengan air kencing. Demikian juga maslahat lainnya adalah pribadi orang tersebut, bahwasanya ketika tengah buang air kecil kemudian dihentikan akan membuat penyakit. Seseorang ketika sedang melakukan air kencing kemudian ditahan akan menimbulkan penyakit. Atau seseorang yang memiliki, nah, dia menahan rasa buang air dia, baik itu kecil ataupun besar menurut ilmu medis dan kedokteran, hal tersebut bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu Nabi SAW membiarkan dia sampai selesai buang air kecilnya. Setelah itu barulah beliau menasihati di akhir hadis tersebut. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa buah hasil dari lemah lembut yang ditempuh oleh metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Apa buah hasil dari akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada momentum dakwah tersebut? Di akhir hadis disebutkan dalam riwayat yang lain, akhirnya orang tersebut yang telah mendapati tentang akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati dan sikap kasar dan kaku dari sebagian sahabat, akhirnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa taala di akhir hadis tersebut, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ahadan abada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan engkau merahmati orang lain setelahku. Artinya orang ini karena cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan akhlak yang mulia, dia hanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah hasil dari budi pekerti yang luhur, buah hasil daripada momentum lemah lembut dalam berdakwah, dibanding orang-orang yang menghardik dia, dia tidak ingin mendoakan kepada mereka rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, dalam momentum dakwah, apabila engkau ingin dakwah engkau diterima, dakwah engkau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima oleh halayak ramai, paling pertama tempuhlah jalan lemah lembut. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama kita jadikan sebagai pondasi atau landasan hukum dalam khutbah kita pada pertemuan kita Jumat hari ini. Masih datang beberapa landasan hukum lainnya dari Al-Qur'anul Karim sebagai sumber yang pertama dan utama. Ada dua ayat yang akan kita singgung tentang momentum dakwah hendaknya mendahulukan lemah lembut daripada sekedar kasar dan juga kaku. Dalam ayat surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, karena berkat kasih sayang Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Seandainya wahai Muhammad, engkau bersikap kaku, bersikap keras hati, niscaya orang-orang akan lari dari engkau. Akan tetapi wahai Muhammad, tempuhlah jalan pemaaf, tempuhlah jalan mengampuni. Ajaklah musyawarah dan berbicara dengan mereka, mengajak diskusi mereka. Inilah merupakan momentum dakwah yang merupakan asal dalam berdakwah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu perintahkan pertama kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh jalan memaaf dan mengampuni serta mengajak diskusi ketika orang-orang tersebut memiliki mungkin kesalahan, kekeliruan penyelesaian terhadap syariat. Ini yang ditempuh. Dan Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan, Allah pun memberikan larangan bahwasanya, "Wahai Muhammad, jangan engkau berlaku kasar, jangan engkau berlaku kaku hati." Inilah terdapat dua pembelajaran dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah larangan untuk bersikap kasar serta anjuran untuk berlemah lembut dengan menempuh pemaafan, pengampunan dan juga bermusyawarah. Ayat yang lain yang juga datang dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan ayat ini merupakan ayat yang agung menerangkan kepada kita, seandainya pun orang tersebut adalah orang yang memiliki kesalahan yang besar, orang tersebut memiliki penyimpangan yang besar, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Musa, demikian juga saudaranya Harun, untuk berangkat menuju kepada orang yang paling durhaka di permukaan bumi, dakwahi dia dengan penuh lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa, wahai Harun, beranjaklah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Namun ucapkanlah kepada dia tutur kata yang lemah lembut. Semoga saja dia mau menerima, semoga saja dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal, inilah hukum asal dalam berdakwah. Paling pertama adalah menempuh jalan lemah lembut yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam dua ayat yang barusan kita baca. Demikian juga ditompok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas di depan. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini juga merupakan wejangan dan nasihat bagi para dai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus mereka di zaman beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus dua orang dai ke negeri Yaman, dan mereka berdua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu serta Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari diutus ke pesisir negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di pegunungan atau dataran tinggi negeri Yaman. Sebelum mereka berdua beranjak, Nabi SAW mengajarkan kepada mereka sedikit tentang tips-tips dalam berdakwah, trik-trik dalam mengajak umat manusia kepada kebaikan dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam, "Yassiro wala tu'assiro, wabashiro wala tunaffiro, watatawa'a wala takhtalifa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah kemudahan, jangan memberatkan. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Saling berkesesuaianlah kalian berdua, jangan saling berselisih." Inilah wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai seluruhnya di permukaan bumi, yang dimulai dari dua naib tersebut, kemudian dai-dai yang mengajak kepada agama Islam, hendaknya mengajak umat manusia kepada kemudahan dan jangan diberatkan. Hendaknya berikan kepada mereka kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Subhanarabbik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwan fiddin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang kami cintai serta hormati, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengucapkan satu ungkapan yang tulus dan ikhlas serta jujur dan dari lubuk hati yang paling dalam tentang kecintaan beliau kepada seorang sahabat yang mulia. Datang hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata dia, akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam tanganku. Summa qol, kemudian dia berkata, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk marratain. Kemudian beliau berkata bahwasanya sungguh wahai demi Allah, sungguh wahai Mu'ad, aku sangat mencintai engkau. Beliau mengulangi sebanyak dua kali, demi Allah wahai Mu'ad, sungguh aku sangat mencintai engkau. Kemudian setelah hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada orang yang dimaksud yang beliau cintai tersebut, Allah tada'anna fi duburi kulli shalah antakul Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salat engkau kecuali engkau membaca doa ini, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk mengingat engkau, bersyukur kepada engkau serta memperbaiki ibadah aku. Hadis ini menunjukkan tentang kecintaan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dengan lafaz per lafaz yang datang dalam hadis tersebut. Pertama-tama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bentuk keakraban dan kemesraan beliau bersama Mu'adz bin Jabal, orang yang dimaksud dengan saling menggenggam tangan. Perbuatan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar lebih dekat dan bersahabat, lebih terlihat karib dan kerabat. Tambahkan lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengungkapkan sesuatu ungkapan yang jujur dari lubuk hati yang paling dalam, beliau memulai dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Arab menyebutkan bahwasanya ketika suatu lafaz yang didahului dengan sumpah menunjukkan bahwasanya ucapan yang akan disebutkan setelah sumpah tersebut adalah perbuatan yang penting, ucapan yang penting. Wallahi, demi Allah. Kemudian apa kata beliau? Ungkapan rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal yang ditekankan dan ditegaskan dengan penekanan dan penegasan dua kali. Pertama, ini lafaz taukid, sungguh aku la uhibbuk. Lam taukid lagi yang kedua kali menunjukkan bahwasanya wahai Mu'adz, sungguh paling sangat betul-betul aku mencintai engkau. Bahkan beliau mengulang ucapan tersebut sebanyak dua kali. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencintai Mu'adz bin Jabal berdasarkan hadis ini. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengikuti beliau, hendaknya juga cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Namun datang dalam kisah dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sahihain dia pernah menceritakan bahwasanya anna rajulan ata ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fashaka, bahwasanya seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeluhkan satu perkara yang dia dapati, anna fulanan innila atakharu anis shalah min ajli fulanin kana yutilu bina fis shalah. Orang tersebut mengeluhkan bahwasanya aku wahai Rasulullah keluar dari suatu sholat yang mana ada seseorang yang menjadi imam, kemudian dia memperpanjang bacaan sholat dia. Akhirnya aku pun keluar, karena aku tidak sanggup dengan bacaan sholat yang panjang tersebut. Ketika mendengar perbuatan tersebut, apa kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban minhu. Tidaklah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat lebih marah dibanding perbuatan tersebut, lebih marah daripada momentum tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar sambil berorasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin, faman amma minkum faman amma minkumun nasa falyujiz fa inna fikumud dhaif wal kabir wa dal haja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar sambil berorasi mengingkari perbuatan seseorang yang beliau sallallahu alaihi wasallam cintai tersebut dengan ucapan beliau, wahai segenap umat manusia, ada di antara kalian yang membuat orang-orang lari dari dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaknya meringankan bacaannya. Karena mungkin saja di belakang kalian ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada juga orang yang memiliki kebutuhan dan hajat. Makanya lemah lembut dalam berdakwah. Dan Nabi SAW dengan ucapan yang keras kepada Mu'adz bin Jabal, inna minkum munafirin, sungguh ada di antara kalian melakukan, membuat orang lari jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di momentum tersebut ketika beliau berorasi di atas mimbar, beliau tidak menyebutkan nama, hanya menyebutkan, mengisyaratkan bahwasanya ada orang demikian. Namun ketika pertemuan tersebut terjadi dengan Mu'adz bin Jabal, beliau ulangi lagi teguran tersebut dengan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu keras, wahai Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah engkau orang yang ingin membuat fitnah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang pada hakikatnya beliau adalah cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'adz bin Jabal dengan lubuk hati yang paling dalam, dengan hadis yang telah kita ketepankan di depan. Namun pada momentum dakwah, agama Allah Subhanahu wa taala lebih dikedepankan. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa poin dan pesan dan kesan yang kita petik dari khutbah yang singkat dan sederhana ini? Apabila kita ingin dakwah kita diterima oleh umat manusia seluruhnya, apabila ingin dakwah Allah Subhanahu wa taala diterima oleh umat manusia dengan perantara kita, hendaknya menempuh jalan lemah lembut, hendaknya menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak hanya sekedar dengan menggunakan perasaan atau akal pikiran atau pendapat pribadi. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.